Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Saya berada di Ad-Diwan di kawasan Madain Saleh. Ini tempat persinggahan kaum Arab Nabatean, salah satu suku Arab masa lalu. Ramadan, bulan zikir dan fikir. Maksudnya adalah agar di bulan suci Ramadan kita terlatih untuk selalu bertindak dengan zikir dan fikir. Jangan sampai Ramadan kita sebatas rutinitas, apalagi ikut-ikutan. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan dua kriteria. Satu, berdasarkan keikhlasan. Di sini, kalbu seorang hamba harus senantiasa terpusat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena kita meninggalkan makanan karena Allah, meninggalkan minuman karena Allah, meninggalkan syahwat karena Allah, meninggalkan emosi pun karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Disinilah perlunya ilmu dan proses berfikir dalam mencerna setiap ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam shaum. Dari Abu Humaid pernah mendapatkan kisah dari Nabi SAW ketika minta wasiat. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku satu wasiat yang berharga. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, La taghdab, jangan marah. Setelah berpisah dengan Rasulullah, sahabat ini kemudian berkata, setelah aku berpikir, ternyata marah itu menyatukan berbagai macam bentuk keburukan. Di bulan suci Ramadan, ketika ada sesuatu yang menggoncang emosi, kita mengatakan, Inni sha'im, aku berpuasa. Dibutuhkan zikir dan fikir di situ. Mengendalikan emosi dibutuhkan kekuatan zikir dan fikir agar kita tidak terbawa arus kebinatangan. Zikir yang paling baik untuk dilakukan di bulan suci Ramadan adalah tilawatul Quran. Berikan waktu yang paling baik untuk Al-Quran. Ada juga zikir yang paling bagus untuk dibaca di bulan suci Ramadan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Memperbanyak bertobat dan istighfar di penghujung sepertiga akhir malam. Ada banyak zikir, terutama dalam sholat. Inti sholat adalah waqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Gunakan sholat sebagai medium terbaik saat berpuasa untuk begitu dekat kebersamaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau difikirkan, ternyata a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Setelah difikir bahwa orang-orang yang melalaikan salat umumnya hidupnya mengikuti syahwat. Nah, disinilah fungsi zikir. Ketika kita fikirkan lebih baik, setiap ibadah yang Allah berikan, Allah tekankan kepada kita, pasti memiliki nilai yang luar biasa. Bertindak dengan zikir saat berpuasa, juga dengan fikir. Dari pola makan saat berbuka puasa, jangan salah berdoa dan jangan lupa berdoa. Doa berbuka puasa misalnya, dzahabal dhama wa batallatil uruq. Jangan lupa niat, tabyitun niyyah. Tidak sah orangnya yang tidak berniat pada malam-malam Ramadan. Kecuali puasa sunnah, dia boleh niatnya di siang hari. Terus berpikir bahwa kenapa kita harus menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur? Kenapa kita harus berbuka dengan kurma basah, kurma kering, atau dengan air, tentu akan ada makna kesehatan yang diberikan, walau tujuan berpuasa bukan untuk sekedar sehat semata. Tetapi ketika kita berpikir lebih jauh, ternyata setiap ibadah yang kita lakukan adalah sangat baik untuk fitrah kita, baik secara jasad maupun secara ruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wahtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Seperti ulul albab, setiap yang dia lihat, setiap yang dia dengar, setiap yang dia rasakan selalu terhubung dengan Allah dan merasakan akibat baiknya setelah dia berpikir karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adzaban nar. Ya Allah, semua yang tercipta tidak ada yang sia-sia. Semua ibadah, semua syariat pasti bermanfaat dan sesuai fitrah kami. Tidak ada yang sia-sia dari semua yang Kau ciptakan, dari semua yang Kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini, mampukan kami untuk senantiasa mengingat-Mu, berzikir kepada-Mu. Mampukan kami untuk memikirkan yang terbaik di setiap aktivitas kami, agar kami memilih yang terbaik untuk mendapatkan ridha-Mu. Subhana, Maha Suci Engkau ya Allah, bebaskan kami dari siksa api neraka. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.